nganti dilok-lok nih karo kancane. Mas, mas, diingon ingon ngono kok telaten. Cara aku ya tak tuntun no pasar sapi tukar tambah. Jawabnya piye? Sampeyan nyawang jabane. Sing mbok delok jabane sampeyan ora weruh jerone. Lah nek jerone bojoku didu karo bojomu susuk, Bro. Tapi menungso niku pancen ngono, luweh mikirne wong jaba ora pati mikirne wong jero. Sampai ene wong lanang seneng ane mikir bojone tangga. Bojone tangga dipikir sampai meruntus ora karuan. Bojone dhewe ora dipikir blas dijarno garing ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, para jamaah, supaya kula sampeyan dadi apik njaba jero, ana resepe nyunto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis sing penting dadi wong apik, nggih. Ora dibahas apike ambek wong, ya wis. Sing penting apik. Ora dileng karo wong, ya wis. Sing penting mbok gak semangat to. Ora dibahas apike ya wis karo wong, sing penting apik. Ora dilem ya wis ambek wong, sing penting apik. Wong kuwi nek wis apik tenan, ora bakal kena diremehke. Wong kuwi yen wis apik tenan, ora bakal iso dielek-elek. Wong apik kok dielek-elek, malah mundhak apike. Berlian kok cemplungke got, cemplungke peceren, yo tambah gila, tambah mencorong. Emas semakin ditempa, ditutui, mundak cemerlang. Jari bocah namanya gosip, makin digosok, makin uang ini elek, ora bakal iso dimulyak-mulyak nih. Uang ini elek ora bakal kena diapi-api nih. Ono wong elek nih diapi-api no tambah ketoro elek. Yo paten serongat ngono. Uang ini pancen dudu kiai. Mbok dipancai model kiai kaya apa? Ora bakal ono wong hormat, ora bakal ono wong takdim. Ya jam gelek wong Bambung sing kelalaran pinggir dalan. Gunono jubah sing kok peti klen saya lemah. Sorbane ombo kaya Batman. Mendase ubel-ubel gombal. Gawekno tasbe sing gedhi, klopo direntengi. Terus kalungno wonge. Ora ngira ana sing nyucuk tangane, ora ngira ana sing nganggep kiai. Wonge nek pancen kiai, mbok pakaiane biasa sederhana. Yo kabeh-kabeh hormat kepen nyucuk tangane kok. Ora usah tepuk tangan, ora penting. Loh, kula ora sering gawe contoh. Duit ini sewu, najan diumpul-umpul ke kaya apa, regane ya tetep jalan. Ini satu sewu, diidak-idak kaya apa, nilainya ya tetep satu sewu. Duit sewu disemproti minyak wangi, wangi rakanuan, tetep sewu. Duit satu sewu diuyui wedus, pesing rakanuan, tetep satu sewu. Ayo ibu-ibu milih sendi, sewu wangi, satu sewu pesing milih sendi. Ya milih sing pesing. Nah nyonto Kanjeng Nabi ben dadi wong apik sak isone. Nek ra iso diisak-isakke. Engko suwe-suwe iso. Baleni sak isone. Nek ra iso diisak-isakke, engko suwe-suwe iso. Jare wong tuwa, nak wong pancen menungso dimen-menke suwe-suwe iso. Ya tunggalnya ibu-ibu lo ngomong karo anaknya sing isih bayi lah. Bocah bayi ini kok ora iso ngomong to. Terus ae ngomong diisak-isakno. Suwe-suwe yo. Iso. Ini ora paham ya wis. Lah resepe napa supaya kula sampean dadi wong apik? Satu Allah menengo. Satu hubbul fuqara wal masaki. Kula sampean iki dikongkon mencintai orang-orang fakir miskin, dikongkon seneng karo wong melarat. Urip niki yo ambek wong sugih yo seneng, ambek wong melarat yo luweh seneng, ngono lho baleni. Ambek wong sugih yo seneng, ambek wong melarat yo seneng. Ambek wong sugih yo akrab, ambek wong melarat yo. Ambek wong sugih ngancani, ambek wong melarat yo luweh ngancani. Jajal umpama sampean diundang wong loro, diundang hajatan. Sing siji wonge melarat, sing siji wonge sugih, dinane padha, jame bareng. Ngoten niku sampean milih nekani undangane wong sugih. Sik dibaleni. Ya mungkin salah krungu aku. Sampean diundang wong loro, sing siji wonge melarat, sing siji wonge sugih, dinane padha, jame bareng. Sampean milih nekani undangane wong kok pancet ya. Milih nekani undangane wong melarat. Lah undangane wong sugih, sampean wakilke sapa ngono, nang kirim salam, njaluk sepura ora iso teko soalé nekani undangane wong melarat. Dadi milih nekani undangane wong melarat, ya walaupun wong melarat iki berkate ya cilik, gepeng. Ora ana iwake. Ya cuma mie ngruwis-ruwis. Tawel saire sampai tahu ki tipis, tempe dicacah-cacah. Mulih nek nyangkeng iku gundil-gundil. Dicekeli nganggo jentikan iku gundil-gundil. Lah sing wong sugih iki berkata ya kawedhi, buahe lengkap, ana bandenge, irisane daging ya gedhe, kate ana sarunge bareng ngono. Dadi milih nekani undangane wong dengan nopo kok dikongkon seneng wong melarat, dikongkon ngonconi wong melarat, ngeten para jamaah, ngancani wong melarat, kuwi entuk ganjaran. Soale wong melarat niku nek dikancani seneng, lah nyenengne wong niku ibadah oleh ganjaran. Jadi sama nek gelem ngancani wong melarat, sampeyan entuk ganjaran. Lah nek wong sugih niku dikancani ora pate seneng. Mbok kuwatir ropo. Ayo jenengan nek gak percaya duwe keluarga melarat karo duwe keluarga sugih, jenengan dolan. Engko reaksine ra beda. Keluarga sing melarat iki didolani seneng. Lah sampeyan, Mbak, kok isu? Kene ta mlebu-mlebu rewenya. Nah terus sampean dolen nggone keluarga sing sugih, lak ra iso guyu. Ana perlu apa? Modele wedi mbah apa? Tibake wong sugih niku wedian. Jereh wong sugih. Lebih berani wong melarat. Wong melarat iki kendel, wong sugih wedian. Saking wedine lho wong sugih nek ndenggo nek nggih omah dipageri mumet rapet. Wong melarat ya dag-dagan. Mangkane wong sugih niku seneng kon sing sepi nek nggih omah dipageri mumet ben ora ana tangga riwariwi. Ngono e kadang sik gawe vila. Nek wong melarat seneng rame-rame. Mulane wong melarat nek ndenggo nek gawe omah jejer-jejer dempet-dempet. Senengane ramen-ramen. Dadi lek ana acara ramen-ramen iki sing akeh teko ya wong. Wis sing sugih ya sing ngono dene iki tok. Iku wis marang kabeh. Ayo coba gelek ana sak desa kene. Wong sing paling melarat dhewe. Goleki omahe wong sing paling melarat dhewe. Terus tengerono, sret. Goleki omahe wong sing paling sugih dhewe tengerono, sret. Sampeyan namu tengah wengi. Ayo tengah wengi namu omahe wong sing paling larat, tok tok tok lawan. Tok tok tok. Asalamualaikum. Dibukane napa mboten? Nanti buka nih kok malah digawekno wedang dicak jagongan. Terus namun nama yang paling suki dewe tok lawang tok dibuka nama beten. Kau klek kabeh dirijimu ora mengo lawange. Wes nomor loro. Kula sampean iki butuh dongane wong melarat. Allah masih ala Muhammad. Ngeten nggih para jamaah. Kula basa Jawa mawon nggih. Ben gampang dipahami. Ngene. Wong sugih niku pinter golek duit. Makanya wong sugih niku duitnya akeh-akeh. Nah, yen nek duit nek ora duit ora kok ya ora duwe sugih. Baleni. Wong sugih niku alah ra usah nyawang jajan ora dikeki wae melarat kok. Tewas ngiler. Panitia ki yo ngono. Rumangsane ngono kok apa yo ora kemecer ngono wae. Ki nek mentolo mangan muga-muga keselet. Aku le disuguhi semene kae tak demek wae ora. Soale aku solidaritas karo sing melarat-melarat wae. Sawenen wong kerene. Rumake. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Wong sugih kuwi pinter-pinter golek duit. Mulane wong sugih niku duwite akeh. Tapi dongane ora mandi. Lah nek wong larat ora pinter golek duit. Mulane rata-rata wong larat iki awet melarate. Ya ono ya ini yang melarat. Yo pengen sugih yo ora karuan tapi ora keturutan. Awet melarate mergo ora pinter golek. Tapi wong melarat niku dongane mandi. Kula niku nek mikir ya. Kiai-kiai sepuh biyen niku akale niku lho wonten mawon. Kiai-kiai sing sugih niku senengane nak ngeramut santri sing melarat-melarat. Mergo dene rumangsa sugih sadar dongane ora mandi. Terus ingon-ingon wong melarat-melarat. Engko dongane katut mandi mergo entuk bantuane wong melarat. Ngene iki perusahaan rokok sugih politike ngelumpun wong melarat-melarat. Gawe antara santunan ngene, santunan ngono, santunan ngene. Iku ya diarep-arep dongane. Politik asli nih gue. Ngoten niku enten sing batin. Lah nek pancen wong melarat dongane mandi tenan. Kenek opo ora gelem dongake awake dhewe ben ora suwe-suwe melarate. Opo dipikir ora kesel ta dadi melarat terus. Ngeten. Wong melarat dongane mandi niku nek dongake wong liya. Dongake awake dhewe ya biasa. Tunggale guru duwe keistimewaan, iso minterke anake wong liya, iso mulang anake wong liya, tapi ra iso mulang anake dhewe. Guru mulang anake dhewe ya ora dundung, kudu nesu ae. Ayo nang sinau, goblok men ora gelem sinau. Yo. Kula niku pas mandi nek nyembur liyane. Ana pitik nang disembur kula. Mati pitike. Wedhus niku lho disembur kula. Gelimbung. Tapi nyembur awake dhewe menter. Lan ora ana to kula mati kesembur awake dhewe. Kula apa kok metek men. Nah ngono kuwi nasibe dongane wong larat. Terus mana? Kulo zaman ki butuh pembelaannya wong larat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah nang donya iki wong larat apa-apa keri, wong sugih apa-apa disiki. Nggih ta? Wong sugih apa-apa disiki. Bangun-bangun wong sugih yo disiki. Ayo to nyaut. Bangun sak bangun wong sugih yo disiki. Tuku sak tuku wong sugih yo disiki. Mantu wong sugih yo disiki milih. Lha nek wong larat apa-apa keri. Wong larat iki bangun omah yo carry, tuku-tuku yo carry, yang tuku HP ngenteni saya kena. Wong melarat yang mantu yo carry, ngenteni sing ora payu-payu terus dikumpulno. Lah besok doa akhirat diwalik ambek Gusti Allah. Niki keadilane Allah. Benjang ten akhirat, sing melarat-melarat didisikke, sing suge-suge keri. Jadi ana wong melarat ahli ibadah, ana wong suge ahli ibadah. Podo-podo ahli ibadahe niku mlebune swarga luwih dhisik wong melarat kaceke 500 taun. Ya suwe wong 500 taun. Dadi sing melarat-melarat wis mlebu swarga dhisik karo bojone. Wis seneng-seneng, wis guyon, wis andukan, wis keramas. Nah 500 taun gak ya wis bolak-balik. Lah sing suge-suge niku sik dikelentang ning ora-ora mahsyar. Suwe prosese. Nah, dadi mulane ibu-ibu, sampeyan nek duwe bojo melarat ojo diseneni. Yo diramut sing apik, Bu. Yo dibalsem terus di. Lumayan minyak kayu putih, ngono nang dipijeti rata. Ngene ya wis nyepetke mlebu swarga iki. Ngoten, Bu, nggih? Wong melarat-melarat niku benjing ten akhirat didhawuhi ngeten ambek Gusti Allah. Eh wong melarat-melarat dalem ngono lho. Ora usah isin. Eh wong melarat-melarat. Pantes. Awakmu biyen nang donya apa-apa keri karo wong sugih. Saiki tak dhisikke. Wis nang padha mlebu swarga dhisik. Aku pesen ya, golek ana wong sugih-sugih sing tau nyenengke awakmu, sing tau nulung awakmu, tau apik ambek awakmu, jaen mlebu swarga pisan. Dadi sampean wong melarat-melarat gawaya. Saiki sementara kan sing gaya wong sugih to. Wong melarat apa sing pentingku gaya. So umben no akhirat, sing gayai wong melarat-melarat. Arep mlebu swarga dhisik yang kondol karo sing suge-suge. Hei, aku nang swarga sik ya. Sapa sing arep melu? Ayo. Sapa sing arep melu? Ayo, ngono. Mas Alek ngono. Dek, aku melu, Dek. Ayo, soalnya tau disantuni. Ayo, ngono. Kapol res ya ngono. Dek, aku melu. Mah, tau mbok ilang kok. Ayo, eling, biar tahu tiga sarung pas lebaran. Kecangkeng, Pak Polres. Pemana gelem nyangoni kiai cokok ber. Cokok. Mana terima tekonnya agak tunggalin dan. Biasanya munggah pangkat bareng cokok promosi jabatan cokok ber. Jalannya nyangoni kiai jalan. Biasanya langsung mantep, langsung kombes cokok. 99,9% Nek ranyangan yang modern dadi bribda. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong suke-suke niku dong ngantri. Dik aku melu dik. Ayo ngono. Aku ya mah medit ngono. Ayo kae medit ora oleh melu kae. Tau wae. Makane saiki sementara sampean empek sik nggih. Wes gak popo sumen tukno gayamu no akhirat. Nomor loro. Resep. Kok cerewet iki nyumbang piro to, Jon? Supaya dadi wong apik silaturahim. Nyambung sanak. Saya terharu sekaligus bangga. Keutuhan persaudaraannya pemilik perusahaan rokok sukun ini utuh terjaga sampai generasi ke 3. Ini subhanallah. Di saat perusahaan-perusahaan yang lain itu pecah gara-gara rebutan. Kau tahu ya? Ini keutuhannya tetap luar biasa. Pancen masalah sana itu jadi dianggap remeh, kalau sedere. Penting banget. Sambung sana, sambung yang Gusti Allah. Putus sana, putus sambungannya kalih Gusti Allah. Aku sakjane yo pengen api ambek sana. Kaya wong-wong ngono kuwi le, tak delok kok rukun-rukun karo sana yo pengen, tapi sana aku ora kena dijak ngono kuwi. Aku ora kurang-kurang nek ngapi ngono yo gatel atiku. Pancen sanaku iki dudu wong kok. Ibu-ibu, jenengan nek diganggu sana ojo kaget. Jenengan nek dimusuhi sana ojo kaget. Yo wis ngono kuwi. Halo. Sing ganggu para nabi kuwi yo sanak-sanake dhewe. Modelmu kok kaya ora percaya tak omongi. Sapa sing guwak Nabi Yusuf nang tengah alas? Sapa sing nyemplung nang Nabi Yusuf nang jero sumur? Cinten? Dulure dhewe to, Mas. Lah sing gudho perjuangane Nabi Nuh niku sinten? Bojone dhewe karo anake dhewe. Mulane kiai-kiai berjuang aja kaget nek diganggu sana Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sing ganggu Kanjeng Nabi sing musuhi Kanjeng Nabi sapa? Yo sanake. Lah pula api pak mane to? Ora paham yo wis diomongi ngene. Mulane jenengan nek digodho sana, diganggu sana, dimusuhi sana, aja kaget ngono kuwi wis ket jaman biyen. Tapi apapun yang terjadi, sana tetap family tetap keluarga tetap ojo nganti ono masalah sithik rasa anak-anakan rapat ora dulur-duluran ora rapat nyen pangapunten ojo nganti pedot sana sekali lagi pedot sana pedot sambungan kalih Gusti Allah sampeyan lho walaupun wong api ahli ibadah tokoh masyarakat tapi karo sanake dhewe gak rukun gubak ibadah berangkat haji tiap tahun berangkat umroh seminggu peng limo mau main Mekah kok kemulet budal umroh teko budalnya teko budalnya teko budalnya sampai tanggane rata uruh rupanya mek ngerti koper retok tumpuk-tumpuk pinggir dalan angger teko umroh budalnya teko umroh budalnya. Tapi kalau dulure dhewe kok ora rukun, gembak ibadah. Wonten mboten sing ngoten niku? Enten iki wonge teko. Wonge kudune ireng. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang ngapunten ibu-ibu terutama ojo nganti ngerasani keluarga apa maneh elek-elek keluarga sampean elek-elek keluarga niku padha karo sampean kondo-kondo wong akeh nek sampean niku keluargane wong elek. Dadi umpama Bu sampean gak ada gamel nang gedhen-gedhenan terus Mbak Yune sampean ora moro ana tangga sing takon Mbak sampean digawe koyo ngene kok aku ora ketok Mbak Yune sampean. Ora moro apa piye wonge? Ngono kok aja diomong eleke, ditutupi ketokno apike. Mbuh yo aku gak ngerti. Padahal Mbak Yuku biasane aku ora duwe gawe yo renareni ning apa-apa yo rame-rame. Mbak Yuku iki nang apa kok yo dikeki, mbek bapakku yo dikeki. Yo mbuh iki paling wonge duwe masalah cuma aku ora diomongi kuwatir nek aku kepikiran soalnya wonge yo ngerti nek aku duwe gawe dhewe. Nek asline wonge ambek aku yo apik ngono. Enggak apa wong-wong iki. Mbak, sampean digawe koyo ngene kok aku ora ketok Mbak Yumu ora moro ta piye? Ya ngono kuwi kelakuane. Masa kok lagi ngerti kit piye? Pancen Mbak Yumu kuwi watu. Berarti lek ngono sampean adike. Watu. Yo krikil berarti.